السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب pengarang pertanyaan. Yang pertama, seperkara yang sangat menyulitkan saya di masa saya sembahyang hingga berkali-kali takbir. Kadang-kadang sampai saya tak sembahyang disebabkan kuat was-was saya, padahal niat memang cukup senang untuk masuk di hati. Tetapi bila tengah takbir dan kadang-kadang tengah baca Fatihah atau tahiyat, datang secara mengejut di hati supaya semula sembahyang atau semula membaca, menyebabkan hati saya cemas. Pertanyaan saya seperti berikut. Yang pertama, bagaimana hendak menghilangkan was-was yang sudah dikatakan melampau had itu, padahal sebelum saya sembahyang telah dibaca surah An-Nas, surah Al-Falaq, dan kadang-kadang ayat kursi pun saya baca. Yang kedua, adakah sah sembahyang saya kalau diteruskan dalam keadaan hati saya keluh kesah, sama ada hendak semula sembahyang atau tidak dengan sebab was-was yang kuat itu? Yang ketiga, bagaimana hendak membezakan di antara yang betul perkara itu datang dari hati dengan was-was, kerana kedua-duanya itu hampir serupa? Yang keempat, apa sebab was-was begitu kuat menyerang saya? Adakah ini dikatakan percubaan Tuhan? Kemudian, bagaimana kalau datang dari pihak hati yang melibatkan rosak iman? Kemudian kita sedar salah padahal kita tak mahu merosakkan iman. Dan Tuhan tahu hati kita, dan keadaan seperti ini adakah menjejaskan akan iman? Alhamdulillah fatwanya. Soalan yang pertama tentang datang was-was di dalam sembahyang. Katanya Sayyidina Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan was-was dalam sembahyang. Sayyidina Uthman tanya bab was-was. Jawab baginda itu adalah syaitan yang bernama Khinzi atau Khanzab. Jika kamu ada berasa dengannya, hendaklah kamu berlindung kepada Allah membaca A'udzubillah. Berasa mari, ganggu, katalah A'udzubillah. Dan hendaklah kamu berludah di sebelah kiri kamu 3 kali. Sayyidina Uthman kata, ditanya Rasulullah, Rasulullah kata suruh ludah, lepas berlindung ludah 3 kali. Sebelah kiri, sebelah depan, kiblat, sebelah kanan makruh. Kata Sayyidina Uthman, saya pun buat apa yang dipesannya itu, maka Allah telah menghilangkan was-was itu daripada saya. Dan dikata orang, senyata orang mukmin, kata syaitan 6 macam. Jadi hak ni yang Rasulullah ajar dia. Berasa mari, dia mari ni tak nampak, dia syaitan. Iaitu dia suruh buat benda-benda yang kita buat dah. Buat semula lah, buat jahat. Tak sombong dia. Ya tu. Bukan guru Quran tau, syaitan. Suruh ulang baliknya. Nampak? Suruh betul mula tajwid. Kata orang 6 macam senjata. 6 jenis. Pistol. Nak lawan syaitan. Yang pertama membaca isti'azah. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Baca isti'azah dipanggil. Tata'aus. Yang kedua membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat meninggalkan tamak. Yang kelima meninggalkan angan-angan. Yang keenam meninggalkan dunia. 3 mudah, 3 payah. 3 depan boleh baca belaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim boleh baca. La ilaha illallah boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim bila-bila masa boleh. Meninggalkan tamak mula. Payah. Tamak. Meninggalkan angan-angan. Meninggalkan dunia. 3 barang payah. Pih yang sangat pahit. Tak apa kita makan. Ke rumah kita makan eh. Pahit sikit tak apa. Tak apa, tak apa. Ekor debok tu. Tak angkat apa. Eh. Tak apa nak makan pih ni. Tak. Tuk guru tak mahu telang 3 ni. Kat depan ni mana ni. Meninggalkan dunia, meninggalkan angan-angan, meninggalkan tamak. Penyakit ni syaitan suka imari. Payah nak berobat lah. Lepas tu kalau tak makan ni payah. Payah baik. Tak mesti orang tu waswas dalam dalam sembahyang gangguan ni. Ada orang yang diwaswaskan dalam kehidupan ni. Bila kita nak buat kebajikan dia mari gangguan. Waswas ke? Tak dang lagi nak jumpa orang lagi sogias lah. Atas sepuk dengan isya tu janji tu. Neh, banyak ah. Neh, ganggu kita. Neh. Banyak ambil dunia banyaklah dia mari. Mudah dia buat kerja. Neh. Jadi kena patang. Bila patang tak akan ubat apa. Makan ubat tapi tak patang. Payah baik. Nak. Nak berubat kurak. Neh, ubat akan mau tak kaki tiga. Neh, tapi udang rimas kelo hari. Payah nak baik. Neh. Diceritakan ada satu kaum datang mengadu kepada Hasan Basri akan waswas syaitan. Seorang ulama. Orang warak ni. Katanya dia baru keluar daripada saya sekarang. Dan mengadu hal kamu. Hasan Basri kata syaitan baru balik ni. Kamu mari lalu. Syaitan baru balik. Dan syaitan berkata kepada saya, beritahu kepada manusia tinggalkan dunia. Aku niscaya tinggalkan agama mereka itu. Tinggallah dunia. Jangan. Hati itu nak pada dunia. Aku tak cara dia. Dan tersebut dalam kitab I'an atau talibin dalam bab sifatis salah. Tersebut dalam kitab Majmu' dan Tangkih. Ini kedua-dua ni kitab Imam Nawawi. Kau yang dipilih oleh Imam Haramain dan Al-Ghazali. Imam Haramain, guru Imam Ghazali. Adalah memadai pada niat muqaranah urfiyah. Iaitu bersaingan di sisi orang awam dengan kira-kira ia. Dikira telah menghadirkan dalam hatinya hay'ah salah, rupa semayang, dengan ijmal, serta dengan apa yang wajib diingatkan dari fardu dan waktunya, iaitu ta'in, dan disaingkan dengan satu juzuk bahagian daripada takbir. Memada tu. Yang ini janganlah kita menebang-nebang niat sampai kepada hak yang bukan. Kita tak boleh nak buat juga. Nak seretok, nampak niat tu dengan alik pada akbar, payah lah. tu nak nampak selalu niat. Mari setokoh. Waktu payah ho. Dia pun mari kacau dulu. Alik dulu. Niat keliang. Niat keliang. Niat dulu. Alik keliang. Tak? Tak. Memada satu juzuk daripada juzuk-juzuk takbir cukuplah. Allah kata ulama' dalam Allah dalam lam. Lafzul jalalah yang kedua tu. Nampak niat. Aku mengerjakan solat fardu maghrib. Cukup mudah. Dan kata Ibnu Rifa'ah, dialah yang sebenarnya. Ini yang pendapat yang sebenar dia. Yang ini tidak dimestikan kita kena niat seretok dengan huruf ni, seretok dengan huruf dah. Inilah pendapat yang benar, yang mudah. Dan tidak harus lain daripadanya. Siapa dia kata orang lain tak betul ke? Inilah yang betulnya. Hadirkan niat itu dalam satu suku daripada takbir. Inilah cara yang paling mudah. Bukan hanya seretok. Jangan dulu kemudian dengan Allah pada akbar. Dan jangan biar sama-sama habis. Sama-sama habis dengan roh takbir akbar tu. Payuh. Allah tu. Allah tak masuk umum. Duk main gitu slow. Dan kata. Dia kata inilah. Kata Ibn Rifa'ah. Tidak ada yang lain daripadanya. Dan dibenarkan oleh Imam Subki. Dan barang siapa yang tidak berkata dengannya akan jatuh dalam waswas yang keji. Orang kata kalau begini tak sah lagi niat, jatuh dalam waswas yang keji. Itu kadang-kadang nak menebang-nebang pada niat. Masalah pasal taruh sa'in ni adalah masalah ijtihad ulama. Tidak disebut secara nas, secara jelas di dalam hadis. Maka janganlah kita menebang-nebang pada perkara yang tidak ada nas. Dah. Cukup sekadar yang dikatakan sah oleh ulama. Qasat ta'aruf ta'yin cukup. Aku sembahyang fardu maghrib. Dan sisi imam yang tiga Hanafi, Maliki dan Hambali harus didulukan niat di atas takbir dengan mata yang sedikit. Mazhab lain kata belum takbir berdiri itu boleh niat dah. Cukup mudah. Mereka kata memadai walaupun mereka berpendapat adalah sunat muqaranah menyertakan niat dalam takbir. Tapi harus niat sebelum takbir. Dalam mazhab Syafi'i kita dan mazhab Maliki ni ya, dalam takbir. Tapi harus pada mazhab lain sebelum takbir. Tapi dengan masa yang sedikit jangan rumah niat dah. Rumah tu niat dah. Dengar orang pahal maghrib, dia aku mayang pada maghrib. Itu bukan masa yang sedikit, masa yang panjang. Nampak? Ha, maknanya sebelum takbir dibolehkan. Sebelum sampai masanya yang sedikit. Ha. Dan waswas yang keji itu datang daripada kerosakan pada akal. Akal rosak. Waswas keji. Gangguan tidak panggil orang itu waswas. Neh, macam datang gangguan pada Sayyidina Usman, bukan dia orang waswas. Datang gangguan. Ha. Bila gangguan tu kita duduk layang ke dia sama, tak berobat, barulah kita ni kena penyakit waswas. Neh. Ha. Dia tak kena, jadi tak mesti mari tu dia lekat penyakit. Tak. Ha. Mari, dia mari kacak macam nyamuk lah, tak mesti dia ketik kita bahan denggi. Tak. Ha. Atau jahil pada agama. Jahil pada agama. Bahasa tak belajar langsung pun semua, bahasa baca sendiri ataupun dengar sekali tu. Tak, lama dengar molek, duduk jauh-jauh dengar. Dia dengar nak kan, duduk dalam kedai kopi dengar. Antara dia dengan orang ngajar tu, lori pula lalu depan. Lori, bah apa semua. Dan ikat ikan pula tu. Tak, ha, lagi bahaya. Tak, duduk dekat sikit lah, ha, takut kata lain, bunyi lain. Nah, ha, lalu bunyi motosikal kali, bahan hukum halal jadi haram bunyi. Tak, ganggu motosikal. Tak. Ha. Jadi fitnah dia kata tu guru tu kata haram. Padahal dia jauh. Tak ni lah boleh makan sikit agam dalam tengok. Tak. Ha. Dan jika kamu kata ini berlawanan dengan kata tengah ulama, waswas itu tidak berlaku melainkan bagi orang yang kamil. Ada orang kata waswas hanya berlaku pada orang yang sempurna. Jawab saya tidak ada berlawan kerana yang pertama waswas yang keji ditanggungkan ke atas orang yang berpanjangan waswasnya hingga tidak sempurna ibadat. Ini waswas yang keji. Kalau kita ni waswas yang tidak keji. Ha? Sekali-sekala dia mari. Tak. Ha. Sama-sama kita tak layang. Ada sekali-sekala dia mari. Jadi kita tak ingat pula. Ha? Ha. Niat ketuk apa dah niat dah ni. Sekali-sekala tu. Ha. Hak keji ni, hak tidak menyempurnakan ibadat ni. Tiap-tiap kali mengerjakan ibadat, jadi rosak sama. Ha? Dan yang kedua, waswas itu tidak berlaku melainkan di atas orang yang sempurna ditangguhkan ke atas orang yang bersungguh-sungguh melawan syaitan di dalam waswasnya supaya diberikan pahala yang sempurna. Ini kata ulama. Ha? Orang yang kami sentiasa didatangi oleh syaitan kerana Tuhan nak naikkan martabat. Memanglah sebab syaitan ni musuh. Ha? Ha. Syaitan ni adalah musuh bagi kamu. Ha. Maka kita kena lawan musuh yang Tuhan utuh kepada kita. Bila kita lawan musuh iaitu syaitan, boleh pahala. Tiap-tiap yang mari ganggu, kita lawan ni boleh pahala. Dia ganggu pula, lawan boleh pahala. Dia kena lawan. Bukan suruh menang. Ha? Itu hijrah Allah. Lawan. Tak menang tak apa. Leh. Ha, lawan. Syaitan ni hijrah dia memusuhi orang-orang yang beriman. Ha. Maka kerja kita kena lawan. Sebab dia janji dah kan. La'uhwiyannahum ajma'i. Wahai Allah, demi kebesaranmu, demi kebesaran kemuliaan dan kebesaran kerajaanmu, dia bersyukur depan Allah. Eh? Aku akan pesongkan mereka itu ataupun ganggu mereka itu. Ini manusia ajma'in. Lihat, buat mari dengan taufik pula. Semua sekali. Dia janji dah kan Allah. Semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hambamu di kalangan mereka itu yang ikhlas. Dari nak ganggu. Ha, syaitan kabur rahsia dia. Kalau ikhlas, tak boleh ganggu. Nah. Ha. Berkata Jarir bin Ubaidah Al-Adawi, saya telah mengadu kepada Ala bin Ziyad. Apa yang saya dapat dalam ada saya daripada waswas? Jawabnya, itu adalah seperti rumah yang dimasuki oleh pencuri. Dia kata masuk waswas dalam hati kita ni macam rumah orang curi masuk. Sekiranya terdapat apa di dalamnya akan dia nak ambil. Orang curi dia masuk cari nak ambil barang dalam rumah. Dan jika dia dapat, ia akan pergi meninggalkan rumah itu. Yang artinya hati apabila bekerja dengan zikrullah, syaitan tidak ada jalan sampai kepadanya hati. Eh? Ada jaga tak boleh masuk kan? Tetapi syaitan akan membayangkan pada waswas di waktu berhenti daripada berzikir. Bila berhenti berzikir, dia buat mari kan waswas. Supaya kita layang ke dia. Untuk melalaikan daripada zikrullah. Maka seorang hamba itu dicubakan dengan syaitan pada tiap-tiap waktu. Dan tidak akan direnggang daripadanya. Tetapi ia akan lari apakah disebutkan nama Allah, zikrullah. Ingat, sebut nama tuan ni. Tak kasi lah. Syaitan. Ni macam anjing. Lek. Salok lama. Ha. Sebut nama tuan dia. Ya, dia pun senyap. Ha. Tuan dia. Lek. Ha. Dia kenal tuan dia. Tak. Dan berkata Qais bin Hajjaj, telah berkata syaitan saya kepada saya, saya masuk padamu padahal saya seperti unta, tetapi sekarang saya seperti burung. Katanya, kenapa jadi begitu? Jawabnya, untuk awak menjadikan saya kecil dengan kitab Allah Quran. Dia ni, tiap-tiap manusia ni, dia ada syaitan berserta dengan anak Adam. Bila lahir tu ada lalu dah. Dia akan kacar daripada kecil. Nah, dari kecil tu dia nak dah. Batu suruh bang telinga kanan. Nah, pemak telinga kiri. Tak mahu diganggu ni. Dia ambil. Dia ikut lah. Hidup dia. Dia tak lari jauh. Kita sewa siang-siang. Hidup sewa siang-siang. Bagi yang kita dah. Kita pergi pindah ke kapas. Pergi ke kapas. Nampak? Kalau bagi yang kacar. Dia ada. Ada seekor tau. Tapi hak maknanya Khais ini masa mula-mula mari gemuk macam huta. Nah, dia ni guru macam burung. Katanya syaitan tu kepada dia. Pasal apa? Khais ni mulut tak basah. Tak kering mulut, biasa baca Quran. Huruf lah. Nah, benda hak menyakitkan syaitan baca Quran. Baca surah Abah gemuk dia. Kau sambung-sambung. Tuan ni baca surah Abah bagai. Sila lendik syaitan. Tak, geng dia. Baca Quran. Nampak? Jadi sakit. Maka barang siapa yang banyak waswah dalam semayang, hendaklah dia berlindung kepada Allah daripada syaitan membaca A'udzubillah. Kata lagu tu. Dan berkata Allah ma'ini a'udzubika minas syaitan al-waswati al-waswati khandaq. Maka Allah akan menghalaunya. Ini bacaan. Orang yang waswah, ambillah bacaan ni. Tak boleh baca sebelum semayang. Wazaw pun bukan sunnah. Sunnahnya mulakan dengan takbir. Tetapi ulama mengatakan boleh. Jika untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan, tidak mengapa dikata membaca bismillah, a'udzubillah dan bacaan-bacaan doa melindung daripada syaitan. Boleh. Tapi jangan baca kuat pula dah. Dalam takbir baik dibaca kuat. Tengok orang yang baca kuat. Baca pelahan ni lah. Benda yang tidak yang disuruh itu permulaannya dengan takbir. Takbir tu hak kata asal. Bismillah ni tak sunat. Mayak bismillah. Asalnya. A'udzubillah tak sunat. Cuma dia harukan ulama ambil berkat. Mulakan dengan bismillah. Bukan sunnah. Dan diharukan membaca a'udzubillah dan bacaan pelindung apabila nak mengelakkan tujuannya daripada gangguan syaitan. Boleh baca. Bila dibolehkan lagu tu jangan kuat. Nah, pelahan dah. Ini kuat. Kuat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul a'udzu bi rabbin nas. Kuat ni. Pelahan lah. Apa dengar lu tiga sah. Nah. Benda yang harus saja yang bukan asas sunnah pelahan lah. Macam kisah tu bila lah. Selawat Nabi tu mesti nak naik tangga tu bukan sunnah. Tu selawat masa tu. Tok Petik ambil tokat gigi tu. Tok Bila pun selawat. Bukan sunnah tu. Nah, tapi ada ulama mengatakan haru. Pelahan lah dah. Yang kuat. Kuat lah tu. Benda yang bid'ah yang diharuskan lagu tu jangan kuat. Dan ada dikhilaf di kalangan ulama. Nah. Dia cerah tokat. Dia pun diri tak bilang. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak, umpamanya. Lahang lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lahang. Ni kuat dia pula. Hak sunnah pun hak. Mana hak sunnah tu buah. Hak cakut tak kain. Buah. Hak sunnah. Nah. Ni balik payah habis. Hak bida'ah. Lahang lah. Tu bacaan. Antara dua khutbah. Hak bila baca. Masa tak ada hamil. Dengan kuat tu. Pelahang ni. Tak ada nah tu. Pelahang ni. Nampak lagi? Pelahang dah. Satu. Hak tak ada nah satu. Hak khilaf ulama. Tak apalah kita tak anggap. Masa ada pula. Sebab mengatakan haru baca. Tapi jangan kuat. Hak bergepul masjid. Nak? Yang disuruh kau lah. Kau tak kena. Tak kena. Maka Allah akan menghalau dan ada Syekh Abu Hasan Syazili mengajar sahabat akan sesuatu yang menolak waswas dan fikiran yang buruk. Dan berkata, barang siapa yang ada merasa demikian adalah ia meletakkan tangannya ke atas, ke atas dadanya dan berkata, boleh kita aman? Dia boleh aman, bukan ajaran Nabi. Boleh, hak boleh. Doa-doa yang bukan daripada Nabi, yang ulama karang, tu karang, boleh, tak ada masalah. Tak, dia tak boleh. Dia yang tak boleh, kan tak boleh. Afdhal hak maksur, hak daripada Nabi, hak tu paling afdhal. Bacaan lepas sembahyang, zikir lepas sembahyang, doa lepas sembahyang, hak daripada Nabi paling afdhal. Hak lain harus. Faham tak? Boleh. Boleh itu harus. Ini bacaan kaifiat daripada Abu Hasan Syazili, seorang ulama sah, seorang ahli sufi. Dia adalah pemuka tarekat, tarekat Syaziliyah. Dia kata letak tangan kanan atas dada kalau mari gangguan. Subhanal Malikil Quddus Al Khalaqil Fa'ali. Tiga kali baca. Subhanal Malikil Quddus Al Khalaq Al Fa'al. Kemudian berkata, in yahya yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa mazadika 'ala Allahi bi aziz. Daripada surah Fatir. Tak, tangan kanan letak atas dada. Dan orang yang hendak semayang dalam berkata demikian sebelum takbiratul ihram, boleh baca. Tapi jangan kuatlah tak ni. Dan tersebut dalam hadis adalah bagi wuduk syaitan yang bernama Walhan. Bagi yang kacau orang ambil wuduk nama Walhan. Sang suri Walhan. Maka hendaklah kamu berlindung dengan Allah daripada ni. Maknanya ganggu orang semayang air, ambil air wuduk ni, ganggu orang mandi junub daripada zaman Nabi dah. Bukan baru ni. Tak. Tapi tua dah ni. Kacau hukmu ni. Dia ada satu jabatan dia panggil. Jabatan Toharah. Syaitan. Ini bahagian tu. Dia panggil kacau orang mandi junub. Bahagian ambil wudu. Ha. Dia punya ketua pengarah nama Walhang ni. Nah. Tertua dia ramai lah. Macam Malakul Maut lah. Dia jabatan maut. Jabatan mati ni. Tertua dia ramai. Nah, tu kan ambil nyawa. Dia ambil nyawa para Nabi orang hebat-hebat. Kita ni askar-askar dia lah. Orang bekeng-bekeng. Tapi bawah jabatan ni. Ni Walhang juga. Nama ketua pengarah Tan Sri Walhang. Hak ganggu ramah. Tetik angin. Tak kalau tak pahit. Dah. Nak kenal. Ada tu guru raja dia kata sebut gini. Hey Walhang, aku kenal dah mu. Kata gitu. Ada anda. Tak kacau. Tadi dia kata tak kena tu umi. Sebut nama apa. Datang ni kenal gue. Dia kata. Ni. Rupanya dia sungguh. Dia dengar. Tak? Bagang hidup kan. Kata gitu. Sebelah hak ni oleh uduk oleh ni kata. Datang ni kata kaku ni. Nampak Walhang-Walhang apa panggil aku. Padahal tu kata ke syaitan. Dia cakap kuat. Baik. Maka adalah kamu berlindung dengan Allah daripada Walhang kerana syaitan itu akan datang kepada orang yang mengambil ismaya. Dia akan datang. Fijir dia. Dan berkata kepada kamu, tidak sempurnakan wuduk kamu, kamu tidak basuh muka kamu, kamu tidak sapu kepala kamu. Syaitan itu akan ingatkan kepadanya perkara yang telah pun dibuatnya. Habis ya? Kalau kita belajar gini, dah kita tak layan, kita tak ada Walhang. Tak? Orang yang jenis tak belajar, tak apa lah. Tiup gini memang Walhang lalu. Siang dia tiup sikit. Basuh mula kaki. Basuh kaki dah habis naik nak sapa kat sok. Siku kanan tak kena. Balik semula. Berjeruk pun. Saya akhir pun sudah. Sapa dalam sok dia tak habis lalu. Betul silah kain. Betul piyah apa semua. Tapi tengok tapak kaki cek balik. Cek air ada buluk. Gitu. Dada orang salang. Salang. Mayang mula sekarang. Tak dah lengok. Dia nak suruh lengok. Dah lengok apa. Maka barang siapa yang datang balik sesuatu daripada itu Walhang, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada Walhang itu. A'udzubillahi minal Walhang. Sebut tu. Kata ulama. Aku minta berlindung dengan Allah daripada Walhang ni. Nama dia Walhang. Maka Allah akan menolak daripada orang itu. InsyaAllah Tuhan akan tolong. Dan kata setengah ulama sunat baca la ilaha illallah bagi orang yang terkena waswas dalam wuduk dan semayang. Dan seumpamanya kalau syaitan berkala mendengar zikir, zikir ia lari dan diulangi la ilaha illallah kerana ia adalah kepala zikir. Dan Syekh Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, jika kamu hendak was-was itu berhenti daripada kamu, maka bila waktu yang ada kamu berasa akan yang was-was, maka hendaklah kamu bersuka cita. Dia nak suruh gembira. Kerana apakala kau suka cita, ia akan berhenti daripada kamu. Kerana tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh syaitan daripada suka cita orang mukmin. Dia yang marah syaitan ni kalau kita gembira. Dan jika kamu berduka cita, dia akan tambahkan kamu. Saya salinkan ini semoga Tuhan mendapat panduan dan mengamalkannya insya-Allah. Tuhan, Tuhan akan menolong saudara dia. Jadi itulah. Kita tengoklah mana-mana patut, kita buatlah. Kalau datang kejadian lagu tu, was-was nak ganggu kita, itulah cara dia. Kalau dah hilang juga, niatlah sebelum takbir. Cukup mudah. Niat sebelum takbir. Dia boleh. Walaupun mazhab Syafi'i, dia darurah dah. Al-amru ila baqa ittasa'a. Sesuatu perkara itu bila terkepik, maka diluaskan sedikit. Kepik dah. Lali nak, tak lali nak niat dah dalam takbir. Lali dah. 14 kali pun dah masuk dah. Banyak gangguan. Maka orang ni, orang kepik dah ni. Maka diluaskan hukum, pelonggar. Lali longgar banyak, jatuh pula seru. Longgar sikit. Iaitu, niat sebelum takbir. Yang nampak tu? Tu kata Imam Syafi'i tu. Boleh pelonggar. Kemudian soalan yang seterusnya, adakah sah ditanya semayang? Ya, sah semayang saudara selagi saudara tidak batalkan. Dengan salah satu perkara yang batalkan semayang. Keterangan lanjut dalam perkara yang batalkan semayang, dia pulih hak kitab-kitab sakau. Dia kata dah kalau ganggu syaitan lagu tu sah semayang. Ya, tengah semayang mari tengok, gitu gini, syaitan. Dia mari kacar. Sah tak semayang? Sah selagi kita tidak membatalkan semayang. Kita batal. Semayang batal. Dengan perkara yang membatalkan semayang. Kemudian dia nak tanya, dia nak tahu maksud yang ketiganya tentang waswas itu. Benda yang datang dalam hati, yang molek, yang tak molek, yang manusia ni. Jawabnya, asal makna waswas itu ialah suara yang perlahan. Suara, tapi perlahan. Perlahan sekira-kira tak dengar di telinga. Dengar pada dada kita. Dirasai dan waswas itu adalah syaitan. Sama ada daripada manusia atau jin. Dialah yang membisikkan dengan keburukan dan kejahatan dan kekufuran ke dalam hati manusia. Oleh sebab itu, kita diajar oleh Quran berlindung kepada Allah daripada bisikan syaitan. Jadi, syaitan ini, bila dia mentiup dada manusia, tujuannya untuk merosakkan kita. Kalau akidah nak suruh rosak, kalau semayang nak suruh rosak, kalau wuduk nak suruh semula. Benda yang kita nak buat benda baik, nak pergi surah nak suruh tak jadi. Kadang-kadang waswas itu daripada manusia. Kerana syaitan dua jenis. Syaitan jenis jin tanduk se. Jin tak ada tanduk se. Jin kepala hitam. Sogiah surah. Syaitan tu. Sogiah. Mulut gigi sangat kang. Kang tekang kang. Mana tak? Itu syaitan tu. Bicikang syaitan. Tak kira lah ketua kapung ke siapa-siapa dah tak kira. Tujuannya supaya jangan buat ibadat. Kalau bisik kata, bisik tu supaya tinggal maksiat tu lain. Tu lain. Nampak? Bisikannya supaya tinggal ibadat. Supaya kita tak jadi kerjakan taat. Syaitan. Walaupun comel orang, syaitan tak kira. Syaitan kita buat kawan tak. Dia ni. Ada cok syaitan. Syaitan milenium. Ada ngecok. Rabu steng. Baca gini. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ini baca Al-Nabi aja semua. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika an yahdurun. Ini bacaan Rasulullah. Ya Allah. Tuhan aku berlindung denganmu daripada tiupan gangguan bisikan syaitan-syaitan ini. Dan aku berlindung padamu daripada mereka datang dekat pada aku. Boleh dibaca kalau datang syaitan manusia boleh kok. Nampak metung lah kaki jahat ni mari. Kita pun baca depan dia. Nampak? Baca. Minta berlindung dengan syaitan. Apa muka ingat aku syaitan? Memang syaitan. Baca lagu tu. Orang kata mari lah. Masuk kumpulan aku gini-gini lah. Nambil borang. Kita pun baca. A'udzubillah min syaitanirrajim. Minta berlindung. Allah paruk ni. Faham minta berlindung. Dakwah kau tu. Tak. Ajakkan. Supaya berhaka kepada Allah. Tak. Kita minta berlindung. Dan apa yang terlintas dalam semayang seseorang itu. Dengar perkara-perkara yang ajak kepada maksiat. Minta berlindung. Ini kata guru-guru. Tak. Ha. Dengar dalam dalam radio kata datanglah beramai-ramai. Ha? Ha. Kepada ha, petunjuk ke pentas di padang batu buruk. Cuba baca kuat. Ta'udzubillahi minasyaitanir rajim. Na'udzubillah min zalik. Minta bila. Tak. Dia dengar dia. Allah warna pun minta bila. Syaitan ke apa ni? Dah. Ha, syaitan ni ajak joget-joget ni. Dan apa yang terlintas dalam sembahyang seorang itu pada perkara dunia adalah dinamakan was-was. Dia nak suruh mari benda dunia. Oleh sebab itu kita suruh khusyuk dalam sembahyang. Lawang ni. Eh? Bila tidak ada was-was, tidak ada teringat dunia, dia panggil khusyuk. Sebagai firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Qada aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khusyun. Sungguhnya beruntunglah orang yang beriman itu, orang yang khusyuk dalam sembahyang, dan arti khusyuk ialah merendahkan diri serta dengan takut dan tetap anggota badan diliputi oleh gentar dan hebat dalam hati. Itu kesempurnaan khusyuk. Sekurang-kurang khusyuk, hati kita ada bersama-sama di dalam saf. Jangan balik rumah. Dia panggil hadir hati. Yang kedua, bagi makluman tuan adalah sentiasa berada di syaitan tu adalah sentiasa berada di samping seorang hamba Allah. Maksud utama ialah hendak melalaikan manusia. Dia ada sama. Neh. Cuma bila kita sebut zikrullah, dia tak jadi nak masuk dalam hati kita. Daripada ingatkan Allah, kita baca Quran itu pun tanah. Gitulah. Kita dah baca Quran, bukan nyanyi naik pula tambah lebih terang kali. Ha. Kita baca Quran itu mau lari tanah pula. Tak. Lari jauh-jauh tak lari Kuala Lumpur. Ha. Dan mana-mana hak dijaga. Tak. Ha, dijaga seorang-seorang dijaga. Tak pada beranak dinok dah. Dan membayangkan kepada manusia sesuatu yang buruk dan maksiat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah telah bersabda. Ya'ti syaitan ahadakum fayakulu man khalaqa kaza. Man khalaqa kaza hatta yakula man khalaqa rabbak. Fa'idha balawa zalik falyasta'if billah wal yantahi. Nabi kata, syaitan datang kepada seorang kamu dan berkata, siapa yang menjadikan ini, siapa yang menjadikan ini. Siapa cipta langit, siapa cipta bumi. Dia mari. Ha, gangguan lagu ni. Hingga ia syaitan kata, siapa yang menjadi Tuhan kamu. Ha, akhirnya nak pergi, siapa buat Tuhan? Dia Tuhanmu ada, takkan tak ada orang buat. Takkan ada berdebok gitu, tak ada orang buat. Tak masuk akal syaitan. Mula dia kosek kot biga dulu. Siapa cipta langit, siapa turun hujan. Tak. Ha, siapa buat haiwan-haiwan. Lala ini siapa buat Tuhan kamu. Dan apakala sampai situ, hendaklah orang itu berlindung dengan Allah dan berhenti. So layang masa itu. Nek. Satu tak boleh layang. Ha, tahulah. Ini adalah syaitan. Ini nak suruh sesat. Layang ke dia itu? Jadi ayah ping? Mana layang ke dia? Tak. Oh betul juga. Ada tadak dulu tadak ke dia. Tak mula sabah. Ha. Jadi hakikat insan. Mak nak semana. Jadi buat ayah ping. Nek. Ha. Ilmu satu sari daripada Tuhan. Ilmu dia tu Tuhan berat. Esok baru ada hari ni ilmu dia ada dah. Suruh sari. Neh. Ha. Pasal dia kata Tuhan ini menjadikan dirinya sendiri, bukan orang lain jadi. Oh, hebat juga bunyi. Tapi lemah. Nampak? Baharu Tuhan. Dia kata sebelum ada langit, ada bulan, ada bintang, ada cakrawala, ada matahari, ada gunung, ada ganang, ada pulau, ada apa lagi? Ada binatang, ada orang, ada lacing. Ha. Umpamanya. Tak sebut dah boleh. Dah. Kena sebut. Tak. Mana sebelum ada segala perkara. Maka telah. Maka ketika itulah. Ha? Tuhan menjadikan dirinya sendiri. Nampak? Ha. Ni kita asal nak iman. Ni kita mak laksmana hakikat insan. Nampak? Ni kita Nur Hidayah. Mulai nama Nur Hidayah. Ngaji jadi kafir. Faham? Ha. Tuhan menjadikan dirinya sendiri. Tanpa perlu daripada bantuan makhluk. Kerana belum ada nama yang bernama makhluk. Ada ni. Sebelum ada, sebelum langit bulan, Tuhan jadikan diri sendiri. Jadi ada dulu, ada Tuhan ni. Dah. Ada dulu kediang. Dia gohik kot tu. Nampak? Ni semua ni adalah anak murid syaitan. Hak tewas belaka dah. Dia bersih berdaya. Dengan zaman Nabi pesan dah. Barang siapa yang cipta Tuhan kamu, siapa dia? Dah. Hak mana? Kita layang ni. Layang tu jadi yang reaksi cakap dengan abang ni. Dah. Dia ada yang boleh layang. Dia ada yang tak boleh layang. Nampak? Tak usah kata syaitan. Ha? Bini kita dah. Ada yang patut layang. Ada yang kita dah patut layang. Cakap. Layang dia nak mahu. Mampu kita. Tanya mahu. Mata kejar cakap ni. Tak kata. Mampu yang layang tu. Faham? Ha. Dia dengar tak? Tak dengar tak? Nah, tapi tak ada Zoom tak layang, kena layang attack. Dia tanya benda-benda yang patut layang, kena layang. Dek. Ha, tak patut layang rumah tangga orang. Pasal cara tu. Dek. Ha, itu pasal layang je. Biar dia mabuk setekor. Dan sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, jadidu imanakum faqalu ya Rasulullah, kaifa nujadidu imanana? Qala akhiru min qawli la ilaha illallah, laita laha min dunillahi hijab. Nabi kata, baharukan iman kamu. Ha? Perbaharulah iman kamu sama-sama. Maka sahabat menyahut, ya Rasulullah, bagaimana kami nak membaharukan iman? Ini lagu mana membaharukan iman? Jawab Nabi SAW, banyakkan daripada perkataan la ilaha illallah, tidak ada baginya lindungan untuk sampai kepada Allah. Tiup siapa ke Tuhan. Ha? Inilah afdal zikri, bacaan zikir, sebutan ingatan yang paling baik. Eh? Ha. Inilah zikir Nabi-Nabi yang dahulu. Eh? Ha. La ilaha illallah. Maka hadis yang pertama menunjukkan, tapi dia buang la ilaha illallah, buang cabut cabut cabut cabut. Kalau rambut pipi adalah cabut. Eh, taruh dua tiga keping. Takut kaitok tangan tu guna. Eh, ha. Ha? Banyak buang. Orang tulis la ilaha illallah buang, subhanallah buang. Nampak? Buang gitu. Ha. Eh, ha. Buah waktu eh. Terengganu best tari. Apa benda tu? Tak nampak jandang tu. Ha. Maka hadis yang pertama menunjukkan bahawa syaitan itu sentiasa menggoda manusia dan bertujuan memperdayakan manusia supaya jadi kafir. Yang suruh jadi kafir, siapa buat Tuhan? Mana dia Tuhan pula tak ada dulu, tak ada kediang. Mesti ada, setiap benda yang ada mesti ada dulu. Mesti ada ciptanya. Nah. Dari itu kita diajar bagaimana sampai pada hak yang tertentu adalah baca a'udzubillah minasyaitanir rajim, jangan layang. Dan berhenti daripadanya, daripada melayang syaitan. Dan hadis yang kedua mengajar kita supaya setiap kita berada dalam keadaan iman kepada Allah dengan membanyakkan membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah ni biar banyak. Tahlil ni tak mesti satu. Dah, ikut suka kita nak baca berapa-berapa pun. Dan kalau tak saya satu, aku nak baca satu anda aku. Itu wajib. Kalau saya satu, kita satu tak. Kita baca satu tak apa. Kalau saya baca satu, kita nak baca 300 pun anda aku. Sebab tidak ditentukan banyak-banyak mana. Mereka kan berapa hadis yang datang sebut Nabi baca kemudian daripada semayang. Ada hadis yang Nabi baca 3 kali. La ilaha illallah. Nampak? Wahdahu la syarikalah. Dah, 3 kali. Hak tahlil tu bebas. Dah, tak mesti baca 100 kali, 70 kali, 50 kali. Tak. Kau pandai kita lah. Dah, anggap maknanya kadu makan pau, baca banyak kan 100. Tak, kadu masih inyok. 10 dah lah boleh makan dah. Ya gitu. Nah, semoga dengan terpelihara iman kita. Baca sama lah la ilaha illallah. Lagi banyak lagi beruntung. Kalau ramai-ramai kita baca 1000 lah kata kita paling afdal sekali dalam ramai-ramai. Pasti ada orang kampung lain pula baca 1500 lah kampung tu lebih pula. Dia paling lebih banyak lebih baik. Nampak? Memang kadang-kadang terdapat pada manusia fikiran atau pahaman yang membawa terkeluar daripada Islam. Maka adalah bersegera rojok kepada Allah dan membaharukan iman kita sekalian. Jadi, kalau mari gangguan dalam hati ni, bini-bini nak suruh sesat. Nampak? Nak suruh sesat. Nak suruh mari agama lain lah tu. Islam ni tak betul. Zaling lah gitu gini. Mari macam-macam syaitan ni nak. Siapa kita mati? Goda. Macam-macam cara. Soal layang. Kata la ilaha illallah. Minta berlindung. Nak? Ini nak suruh kita sesat. Pertanyaan perkara air semayang bagi mayat. Saya melawat ayah saudara saya meninggal dunia di luar kampung saya. Mayat itu dimandikan oleh 2 orang. Dan saya ikut bersama. Cara mereka ambil air semayang seperti berikut. Pertamanya, yang kedua membasuh muka si mati 3 kali. Yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku 3 kali. Yang keempat membasuh kaki 3 kali hingga ke buku lali. Yang kelima membasuh sedikit rambut di ubung-ubung 3 kali. Kaki dulu kepala keliang. Yang keenam menyapu 2 telinga 3 kali. Adakah sah cara ini? Tidak mengikut peraturan air semayang kita masih hidup. Dipohonkan fatwa. Dia berasa muski guna pula. Pasuh kaki baru rasa kepala. Tak. Fatwanya, cara yang tersebut kata mufti kita adalah salah. Kerana tidak ada padanya tartik. Sedangkan tartik adalah rukun wuduk. Dan menurut hukum mengambil air semayang hendaklah didulukan membasuh muka, kemudian tangan, kemudian sapu kepala dan akhir sekali membasuh kedua kaki. Dan orang mati juga hendaklah diikutkan hukum ini sama. Kerana tertib dalam hukum mengambil air semayang satu daripada fardu wuduk kerana menurut ayat Quran yang artinya adalah kamu basuh muka dulu dan tangan-tangan kamu bersama-sama dengan siku kamu dan sapulah kepala kamu dan kaki kamu bersama-sama dengan buku lali. Firmannya idza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kata ulama-ulama, jelas ayat ini mensyaratkan akan tertib. Kalau tidak ada tertib, maka tak perlu tuan sebut wamsahu bi ru'usikum dulu. Kediam tak apa. Nampak? Cukup dengan fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa arjulakum ila al-ka'bayn famsahu bi ru'usikum. Tiba-tiba sapu ni pun celah daripada basuh, menunjukkan kewajipan tertib. Faham kan tu? Ha, ni tak ada tertib. Neh? Tertib tak boleh langgar. Neh? Ia dua daripada hadis, daripada rukun wuduk, iaitu niat dan tertib. Empat daripada Quran. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Neh? Dua daripada hadis. Gabungan Quran dan hadis jadi enam rukun wuduk. Neh? Telinga tu tak wajib lah. Telinga tak wajib. Sunnah. Tapi tinggal basuh telinga. Kata setengah ulama, tak gugur dosa. Dosa kecil. Sebab nak gugur dosa kecil ni, wuduk Rasulullah. Wuduk Rasulullah bukan hukum saja. Hak sunat buat juga. Iaitu sapu telinga dengan air. Kata pengarang kitab Kifayatul Akhyar, fardu yang keenam tertib. Dan fardu yang terdapat daripada ayat. Daripada ayat wuduk. Jika kata, kita katakan, oh di sini, kita katakan al-waw di sini kerana tertib. Dan jika tidak adalah daripada perbuatan Nabi SAW kerana tidak ada diterima daripada Nabi SAW bahawa baginda tidak pernah berwuduk melainkan dengan tertib. Dan Nabi SAW telah bersabda kemudian daripada baginda mengambil wuduk dengan tertib, yang artinya ini wuduk tidak diterima oleh Allah semayang melainkan dengannya, yang ini seperti wuduk ini. Nabi ambil semayang secara tertib, satu demi satu demi satu. Nabi kata haza wuduk la yakbalullahu illa bihi. Inilah wuduk. Allah Ta'ala tak terima melainkan dengan seperti inilah. Nampak? Begitu juga kata setengah ulama-ulama tafsir. Dia kata, wow, ini maknanya tertib. Ada tertib berlaku pada wow. Bukan makna serta. Wow ada juga makna serta. Wow makna dan. Saya datang, saya dan Ali telah pergi ke sana. Mana pergi bersama-sama lah. Nampak? Itu makna bersama. Tapi pada ayat ini bukan makna bersama. Bersama nak seretok laguan, dia ada dulu kediam. Jadi wow itu makna dan itu, dan selepas itu. Makna basuhlah muka kamu dan tangan kamu, dan selepas itu tangan kamu pula. Itu makna tertik. Baik, selesai masalah ni. Tengok orang dia kata kalau kita basuh kot siku dulu tak sah. Dah benda tu. Jangan lebih pada ulama pula. Basuh siku dia pasti tuan kata basuh. Kerana tuan sebut dalam Quran tangan dulu. Fasilu wa aydiyakum ila al-marafiq, dan tangan kamu sampai siku. Tuan kata sebut tangan dulu. Nampak? Tak boleh kita basuh siku dulu. Tak apa ulama. Tak ada seorang pun kata kena basuh tangan dulu, jari baru siku. Faham? Sunat kita masuk jari dulu kemudian baru siku. Bukan wajib. Boleh? Dia buat pergi ke padang. Jadi macam Safwan Marwah. Tak boleh balik. Basuh muka. Memang nak ambil basuh ke atas dulu. Ambil air. Buh ke atas, turun ke bawah. Tak. Kalau kita ambil ke bawah dulu. Sah. Tapi bersing lah. Basuh air ikut hidung. Tarik begini. Bro. Ke atas. Dah. Dia gitu. Bukan ada tak sah. Dah. Ada lebih-lebih. Ingat tadi. Lebih pada orang lain. Macam mana? Dia ambil dia ni. Patua pelik-pelik. Dah. Ambil dia basuh telinga tak boleh basuh dua belah je. Kanang dulu. Basuh kanang tu. Nanti basuh kiri pula, basuh kiri tangan kanang. Tangan kiri tu air. Kiri. Pajuli mata-mata ni. Jadi ke hok belaka. Hok ulama ada ajar jadi mana-mana pula dok. Tak. Perkara bolehkah beramal melalui bacaan buku-buku agama? Kita nak beramal, kita tengok dalam buku lah kita, kita beramal. Boleh ke tak? Saya gemar baca buku-buku agama. Bagus. Dan majalah-majalah agama. Lebih-lebih lagi kitab agama, dia kata. Orang ni bagus ni. Ibrahim. Majalah agama. Bolehkah saya menggunakan ilmu yang ada di dalamnya sebagai saya berguru juga? Dia boleh anggap guru juga. Adakah sah di sisi agama Islam belajar teguh daripada buku. Dan ada orang kata tak boleh kerana tiap-tiap ilmu itu mesti dengan guru. Jika tidak, samalah juga kita berguru dengan syaitan. Ini biasalah cakap orang-orang tua. Tak, dia nak tahu kemuskilan ini. Baik. Maka pagi ini kita dapat penjelasan masalah belajar dengan buku. Dia kata, alhamdulillah fatwa ini. Membaca buku dan kitab itu ada suatu sumber mendapatkan ilmu pengetahuan. Banyak sumber. Kalau zaman dulu, buku saja. Sekarang lebih banyak. Ada majalah-majalah agama. Ada buku-buku agama. Ada kitab-kitab agama. Tak? Dalam berupa bentuk buku. Sekarang ada dalam bentuk keset. Tak? Ambil ilmu daripada keset. Keset bacaan tajwid. Tak? Pukul 5 umpamanya. Molek belaka tu. Sekarang ni ada CD pula. Ada VCD, ada CD-ROM. Ada MP3, macam-macam nama. Deh? Macam-macam. Ini kata kemajuan inilah yang dibenarkan syarak, yang dipuji syarak. Ini kemajuan yang dipuji syarak. Tak, gunakan kepada tempat yang sepatutnya. Tak, guna alat-alat canggih-canggih untuk ambil perkara-perkara begini untuk buat belajar agama. Bagus kan? Tak, dalam internet sekarang boleh belajar kitab dalam internet. Dan kita pernah belajar dua buah kitab dalam internet. Dibaca, tapi gambar tu begitu. Tak nampak muka, nampak tangan ni lah dia tunjuk kitab tu. Nah, suara dia kita dengar lah. Orang yang ikut kitab dia tu, ditunjuk lah dengan kayu guru dia tu, tunjuk dia kitab tu. Lepas tu dia kemerah dia ambil lah. Jadi sama dengan guru baca tu, dia ikut lah. Nah, nampak? Kita boleh belajar. Belajar nada kitab dalam internet sekarang. Laman-laman web. Ulama-ulama di Jordan, nah, di Syria, ada keluar dalam laman web. Kita pilih kitab. Nampak? Kita pernah mengaji, pernahlah dalam internet. Salah satunya kitab Waraqat Usul Fiqh. Dia baru start, siapa habis dia baca. Bukan semalaman lah maknanya. Dia ada penggal-penggal dia. Tapi bukan secara langsung. Langsung tu gambar kurang boleh. Kita pilih. Kalau dia buat dah 2-3 hari lepas, minggu lepas kita pilih. Bab ni satu-satu-satu-satu. Dia baca, kita dengar dia baca tu. Kita pun dah baik lah, dia syarah tu. Sama aja. Itu kemajuan. Nak? Kau nak ngaji kitab. Nampak? Kau nak dengar orang nyanyi, dengar orang nyanyi. Nah, boleh berlaku. Nak? Nak belajar berjoget, ada tunjuk berlaku macam-macam. Laman web Jepun. Satu. Cara-cara bunuh diri. Kau nak bunuh diri pun ada hidup. Mitok basikal dah boleh, mitok atak dah boleh. Belajar bunuh diri. Nah, nak buat apa? Macam-macam ada. Baik. Ini nak buat kemajuan, leh? Tak apa. Jadi sekarang ni luah. Adalah suatu sumber mendapatkan ilmu. Itu sumber belaka. Nak ngetamu lah. Nak tak mohon. Kerana ilmu itu boleh didapati dengan mempelajari berhadapan dengan guru. Boleh beradab dengan guru. Atau mendengarnya tidak dengan berhadapan. Seperti ajaran yang dipancarkan melalui radio. Tak, dengarlah radio. Sama tak? Boleh. Dah kata beradab ni musyafahah. Ni apa benda ni? Musyafahah ni hanya kata ni, hak ni yang paling afdal guru ada depan. Leh, paling afdal. Hak ni tak ada guru dalam radio cakap guru di RTN ni pun. Tu dibolehkan, faham? Bukan tak boleh. Dibolehkan. Leh, afdal ni hak ada depan, boleh tanya apa semua. Leh, dah ni lah radio boleh tanya juga. Tu dah kadang-kadang dia jadi lain putuh. Faham tak? Dia lain putus, minta maaf ni. Lain putus. Soalan tu agak keras sikit, putus dulu. Pakai agak wayar kasar cik. Limuh jadi rumah kita cakap 2-3 jam tak putus. Tak? Boleh RTN putus, TV3 putus. Nah. Baru ni Muhammad Al-Muhammadi. Nah. Dia cakap tentang kebaikan Islam Hadari. Jadi soalan yang pertama penanya tu tanyalah begini-gini, tak putus lagi. Awal-awal geti dah wayar. Jadi bila penanya yang kedua putus terus. Nah, putus terus. Putus terus. Nampak? TV 1 RTN tu berapa juta lah boleh putus wayar. Nah, macam mana tu kata. Nah. Tapi dak akhirnya putus ada hak molek. Nah, dak putus-putus. Tengok bab. Kalau bab tajwid dak putus lah. Ha, malam-malam tu betul tajwid dalam radio tu. Banyak tu orang betul tu. Untung RTM bagi dua untuk guru. Tak. Mampu 7-8 riyal betul tajwid tu. Baik lagi belajar dengan guru Quran kampung. Baju dalam telefon lagi tu. Tak. Telefon tu untung berapa ni bayar? Nampak? Ha, 5-6 ayat baca berlagu. Ustaz tengah tegur. Leh. Ha. Tak pun tak sedar kau. Berakak telekom berhak. Leh. Tak betul. Nak boleh habis 5-6 ayat. Tak. Semalaman boleh 2 orang. Tengah jam tu. Macam tu 2 orang boleh ngaji. Banyak mana habis ni. Leh. Dia tak sedar. Dia tak malam. Bila nak sudah tu ustaz tu kata boleh tahan lah macam. Haa tengok lah boleh tahan. Mana saya pun pulak. Faham? Haa. Kalau kita muda macam ingat tak sikit. Ada lah. Dan kau macam pun kata gitu tak. Nah. Kata boleh tahan. Nah. Anda belakang ini mainan bisnis belakang. Tak? Haa. Atas seumpamanya dan dengan membaca buku-buku lah. Kitab yang dapati dengan banyak. 500 kedai buku. Banyak. Dan saya berpendapat seorang tidak dilarang baca buku tak apa. Dan majalah atau supamanya untuk mendalamkan ilmu, tambah lagi ilmu. Tak ada salah. Setelah ia ada punya asas. Ha, tapi setelah ada asas. Jangan tak ada asas. Eh? Ha, berasa minat ke agama, terus beli buku baca gitu je. Eh? Ha. Beli buku sifat 20 apa semua. Tak je belajar. Tak? Bakal tengok-tengok. Doktor. Bakal doktor. Masa ni syaitan ni masuk celah. Tak? Ha. Mudah lalu. Kerjaan ni mudah lalu lah. Dia hak kata kita ngaji sama dah, kita tengok ada kuliah dah. Ada program dah. Ha, kita beli buku-buku agama buat tambahan. Tak? Ha, tu comel. Ha, jangan agak hak mari tengok saja. Kita ada dah semalam, seminggu 3 kali dah tengok. Tak umpamanya. Ha, kita beli buat buku-buku lain buat tambahan. Ha, tu tak apa lah. Eh? Ha, mudah faham tak tu? Pasal, oh hak ni guru kabur itu malam tu. Ha, nampak lah. Ha, ada dah ni lah kita. Eh? Gini-gini. Ha. Tapi kalau buku-buku yang bukan hukum, tak apa. Deh. Ha, bukan hukum. Deh. Ha, tak apalah. Walaupun kita tak belajar lagi, kita beli buku kisah para sahabat, tak apa. Tu. Ha, tak payah guru baca, tak apa. Cerita-cerita. Cerita Ashabul Kahfi, tak payah guru waktu. Hak hukum akal ni, halal, haram, akidah apa semua, ni bahaya. Deh. Ha. Dan pahaman yang cukup yang dapat membezakan antara yang benar dan yang salah. Jadi, sekurang-kurangnya biar kita belajar dulu dengan guru, dengar dulu hak sahih ni, barulah kita beli-beli buku wak tambahan. Tak, memang kita kena wak tambahan. Ha, nak-nak kalau kita nak lebih sikit pada orang lain, kena wak tambahan. Eh? Ha. Bak atas satu kitab tu, umpamanya kita belajar kitab mana? Kitab bak semayang. Kita beli pulak buku-buku bak semayang. Kita baca pulak banyak-banyak. Malam ni orang ngajar bak benda. Ha? Malam ni bak semayangnya bak sujud sajadah. Kita baca pulak buku sebelum pergi tu. Nah, bila kita pergi nadah malam, kita dengar malam ni, mudah lah. Baca dah ni. Banyak lah baca. Orang pun sebut lagi malam tu. Faham lah? Dah. Balik tengok pula kali lagi. Cari pula ayat mana lagi. Tahu? Ha, buku mana terang bab ni. Satu tambahan dia panggil. Tahu? Ha, tambahan. Kalau nak banyak lah. Ha. Dan sekiranya ilmu itu tidak dipelajari melainkan dengan guru, akan menjadi sukar lah bagi seorang itu menambahkan ilmu pengetahuan. Kalau semua ke mesti berguru, payah lah. Kalau dengar saja lah. Dengar saja tak pada mana. Minggu kali dengar. Ataupun sehari sekali sikit, sehari sekali sejam. Tahu? Ha, sikit lah. Kalau kita nak lebih lagi, nak lebih lagi pada orang lain, kita beli buku, kita baca sendiri. Eh? Ha, tapi bab yang kita mengaji tu lah. Bab semayang. Ha, nak? Umpama. Bab tambahan. Dan saya dapat bahawa perkataan orang yang belajar dengan tidak ada guru, maka guru syaitan adalah pada mereka yang mula-mula tidak belajar. Itu maksudnya. Orang yang tak ada guru, syaitan lah gurunya. Yang ini orang yang tak pernah belajar agama. Terus belajar dengan buku. Itu betul. Ha. Dan orang yang tidak ada punya ilmu asas bagaimana disebutkan di atas, tak ada asas, tak boleh. Kalau kita ada asas dah, tak apa, belilah buku banyak-banyak mana pun, insyaAllah. Ha, jadi panduan bagi kita, jadi tambahan bagi yang telah ada. Orang pandai dah, tak apa. Dah, tak pandai lagi, tak kena. Ha. Macam orang bawa kereta dah. Nah, rajin bawa dah, belajar dah, tak apa. Ha. Kalau rajin bawa lagi, tak boleh, dia kena ada orang. Sebelah. Rajin bawa kereta pertama kali. Ha, dia ada orang sebelah, dia kabur. Lepas lah, tekan gear apa semua. Kau bawa sama dah. Tapi tak mahir lagi. Ha, tak apa. Kau rajin bawa dah. Tak? Ha, tak bahaya. Ha. Jadi, kataan-kataan ulama' menyesatkan kalau kita tidak ada guru itu, iaitu pada perkara-perkara yang kita tidak ada asas dalam bab itu. Tapi kalau kita dengar sama dah sekalipun, tapi kita tidak ada lagi asas dalam bidang sesuatu ilmu yang lain, ha, kita tak boleh baca sendiri dah ilmu itu. Ilmu yang kata boleh baca sendiri ni ada asas, kalau kita dengar sok modoh, bolehlah kita tambahan buku-buku lain untuk buat tambahan. Eh? Tapi kalau kita tidak ada lagi guru dalam bidang tu, kita nak pakai hati selalu, pakai buku sahaja, adalah payah. Rasa banyaklah, alif betul. Eh? Rasa kata kiraah, alif betul. Alif sampai ke ye baca. Tak pernah ada guru sebut, dia pakai pukul dia dah jadi. Ha, dia tenda betul gini. Alif, kenung gini. Ha, ha. Tu bahang lam alif. Eh, tak ada guru? Ada guru pun rayuk repang. Nampak? Ha. Orang alif, alif, alif, alif, alif jadi alif. Nampak? Ha. Alif bata guru kata. Dia ikut alif bata. Ha. Sa, dal, dal. Sa, da, jal. Lebih. Dajar lebih. Faham? Ha. Orang dah alif jah jadi. Tak ada guru. Tu ada guru. Kalau tak ada. Tak betul. Eh, ada benda yang tak betul. Ada benda yang kita tak payah guru. Baca faham, baca faham, baca faham. Macam cerita kisah Nabi tadi. Kisah para sahabat. Tak. Ha, itu mudah tu. Hak hukum ni. Eh. Ha, halah haram. Takut jadi, tak kelahi. Tak. Ha. Kalau kitab-kitab lama. Nampak? Ha. Dan jika tidak, maka tiada. Ha, guna pula. Jika tidak, maka tiada. Eh. Ha. Tak kena lalu dah. Nampak? Jadi kalau kita sampai pada tempat-tempat yang kita muskil dalam kitab. Hak kita baca sendiri, tinggal. Kita lakuh. Tak apa lakuh. Nampak? Tak kena piti. Lakuh gitu. Nah, tinggal tu, gari. Tapi tanya orang pula. Jangan, nak suruh faham juga. Bila nak suruh faham juga, dia jadi glitchy. Nah. Tapi, itu buku kalau sekarang dalam bentuk yang lebih modern lagi, lebih mudah. Kalau buku kata alai sekarang, kalau dalam komputer, dalam CD-ROM macam dia ada gambar dah pula tunjuk. Mudah lagi faham. Tak? Kalau panduan wak haji tu, dia ada gambar pula. Eh? Tunjuk kat mana garisan Hajar Aswad. Tak? Kat mana Makam Ibrahim. Eh? Kat mana Dakli Lalu Dakstof. Eh? Dia ada gambar hidup pula. Lebih mudah lah ni. Pengajian-pengajian agama lebih mudah. Eh? Dengan berubahnya zaman ni, sebenarnya lebih mudah. Itu setengah daripada nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita pandai guna, kita gunakan kecanggihan ini untuk agama. Jadi baik untuk kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima lam tana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.